Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih di kaidah yang keempat, yaitu bahasanya kita memahami Quran dan Sunnah dengan mengacu pemahaman salafus saleh, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan terakhir kita membahas hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As yang merupakan hadis tentang iftirakul ummah, tentang yang memberitakan dan menceritakan tentang perselisihan atau perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Dalam hadis tersebut Nabi katakan bahasanya Bani Israel terpecah menjadi 72 golongan atau kelompok atau aliran atau pemahaman. Demikian juga umatku, kata Nabi, yaitu umat Muhammad, yaitu umat ijabah, umat ya kaum muslimin yang menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terpecah menjadi 73. Ya, maka hal ini menunjukkan bahwasanya kondisi umat Muhammad itu lebih jelek daripada Bani Israel. Perpecahannya lebih banyak daripada Bani Israel. Dan Nabi katakan seluruhnya adalah jalan menuju neraka, kecuali satu jalan saja. Maka ini menunjukkan bahasanya jalan kesesatan, jalan menuju neraka itu banyak cabangnya, banyak pilihannya, banyak alternatifnya. Maka bisa ke neraka lewat sini, bisa lewat sini, dan bisa lewat situ. Maka ada 72 jalan yang Nabi katakan mengantarkan ke neraka, kecuali satu saja. Maka ini menunjukkan bahasanya jalan yang lurus itu tunggal, jalan kebenaran itu satu. Dan Nabi telah jelaskan apa itu jalan yang tunggal dan apa itu jalan yang satu itu, yaitu ma'ana alihi wa ashabi, berislam dan beragama sebagaimana Nabi dan para sahabat. Dan kemarin kita sampaikan kaidah penting berkaitan dengan masalah dalil, memahami dalil, bahasanya dalil-dalil yang mengatakan bahasanya satu perbuatan itu mengantarkan ke neraka, itu tidak mesti maknanya kekal di neraka. Maka perlu dilihat apakah perbuatan tersebut membatalkan keislaman ataukah tidak membatalkan keislaman. Jika perbuatan itu tidak membatalkan keislaman, semacam pemahaman yang menyimpang, yang tidak sampai membatalkan keislaman, maka itu tidaklah mengekalkan pelakunya ke dalam neraka. Namun tahta masyiatillah, sebagaimana kaidah Ahlussunnah, bahasanya perbuatan yang menyimpang, pelanggaran syariat, bahasanya dosa atau sesuatu yang sejenis dengan dosa, itu jika dibawa mati, maka itu tahta masyiatillah, terserah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika ternyata Allah tidak memaafkan kesesatannya, penyimpangannya dalam cara beragama, maka jika Allah tidak memaafkan, maka orang tersebut akan mampir di neraka. Namun itu sementara, karena dia adalah bagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pengertian umatul ijabah. Maka sementara waktu sesuai dengan kadar dosa, kesalahan, penyimpangan dan pelanggarannya. Namun jika Allah maafkan, maka orang tersebut akan terus langsung ke neraka tanpa mampir, langsung ke surga tanpa mampir di neraka. Nabi katakan seluruhnya adalah finar ila milah wahidah, kecuali satu jalan saja. Maka ini menunjukkan bahasanya perpecahan tersebut adalah perpecahan dalam masalah agama, dalam masalah pemahaman, dalam permasalahan kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip penting dalam berislam. Bukan perpecahan dalam atau karena faktor duniawi. Kemudian setelah itu Nabi jelaskan apa itu jalan yang tunggal, jalan kebenaran yang tunggal tersebut. Di satu riwayat Nabi katakan bahasanya mereka adalah al-jamaah. Kemudian di riwayat yang lain Nabi katakan ma'ana alihi wa ashabi, merekalah orang yang beragama sebagaimana Nabi dan para sahabat. Maka dua riwayat ini saling menjelaskan sehingga al-jamaah, yang dimaksud dengan al-jamaah dalam hadis ini adalah mengikuti jalan Nabi dan para sahabat dalam beragama. Maka di sini kita jumpai makna bahasa dan makna syariat untuk al-jamaah. Maka yang namanya al-jamaah itu memiliki makna bahasa, yaitu kelompok, jamaah masjid, jamaah minan nas, satu kelompok manusia, jamaah minal hujat, jamaah haji. Maka jamaah dalam bahasa Arab artinya kelompok. Adapun jamaah dalam syariat, maka kita jumpai di sini makna jamaah dalam syariat adalah mengikuti Nabi dan para sahabat meskipun sendirian, maka itu adalah al-jamaah. Karena hakikatnya kalau kita menghubungkan dengan makna jamaah secara bahasa, orang tersebut berjamaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dia berjamaah dengan Nabi dan para sahabatnya meskipun di tempat itu dia sendirian, tidak memiliki teman bahkan. Maka hal ini menunjukkan di sini terdapat pelajaran pentingnya membedakan makna bahasa dan makna syariat. Karena sebagian orang itu membawakan hadis ini bahasanya jalan keselamatan adalah al-jamaah, maka kita perlu membuat jamaah dalam artian buat kelompok yang di situ ada pimpinan, ada imamnya yang dibaiat kemudian ditaati secara mutlak, maka kita perlu jamaah biar kita selamat. Maka itu jamaah dalam makna bahasa, bukan itu jamaah dalam makna syariat. Sebagian kelompok berdalil dengan hadis ini untuk melakukan dan membenarkan perbuatannya, mengotak-ngotak kaum muslimin dengan kotak yang dengan kotak-kotak baru yang semakin mempersempit dan memperpecah kaum muslimin. Maka ini tindakan, ini akar permasalahannya adalah merancukan antara jamaah dalam bahasa Arab, maknanya secara bahasa, dan maknanya secara syariat. Maka satu hal yang patut untuk dipahami, dimengerti dengan baik, bedakan antara makna jamaah, makna berbagai kosakata antara maknanya bahasa dan maknanya secara syariat. Karena tidak membedakan antara dua hal ini seringkali menjadi sebab penyimpangan. Sebagaimana penyimpangan As'ariyah dalam masalah iman, akar permasalahannya adalah karena tidak membedakan makna bahasa dan makna syariat. Ya, As'ariyah memiliki pemahaman bahasanya iman adalah percaya. Ini sekedar percaya dia telah beriman dan perbuatan badan bukan bagian dari iman. Alasan pokoknya, alasan paling kuat dan alasan paling mendasar bagi As'ariyah dalam masalah ini, sehingga tidak memasukkan amal badan ke dalam iman adalah karena bersikukuh dengan makna bahasa. Dengan bersikukuh dengan makna bahasa. Dan menganggap makna bahasa itulah makna syariat dan makna itulah yang Allah maksudkan dalam berbagai ayat dan yang dimaksudkan oleh Nabi dalam berbagai hadis. Intinya di situ. Maka akar permasalahan kenapa As'ariyah memiliki penyimpangan dalam masalah iman atau pengertian iman, karena tidak membedakan antara makna bahasa dan makna syariat. Demikian juga sebagian kelompok-kelompok dakwah memiliki penyimpangan dalam masalah jamaah karena tidak membedakan antara makna jamaah secara bahasa dan makna jamaah secara syariat. Maka dibuatlah kemudian diyakini bahasanya kelompok mereka adalah jamaah, kemudian dimunculkanlah satu pembagian, ada jamaatul muslimin dan jamaatun minal muslimin. Maka kita ini jamaatun minal muslimin. Dan sebagian yang dianggap sebagian yang jamaatun minal muslimin menganggap secara praktek meskipun secara lisanul hal, lisanul maqal tidak mengatakan, tidak terus terang, namun secara praktek mengatakan nahnu jamaatul muslimin. Kami adalah jamaatul muslimin. Maka ada dua jamaah bagian dari kaum muslimin dan jamaah jamaatul muslimin. Maka ini akar permasalahannya juga tidak membedakan antara makna jamaah secara bahasa dengan makna jamaah secara syariat. Makna jamaah secara bahasa adalah kelompok, sekumpulan orang, ta'ifatun minan nas. Sedangkan makna jamaah secara syariat ada dua makna. Yang pertama adalah jamaatul adyan dan yang kedua adalah jamaatul abadan. Jamaatul adyan, jamaah dalam agama. Jamaah berkaitan dengan masalah agama. Maka dia adalah sebagaimana yang ada dalam hadis ini, ma'ana alihi wa ashabi. Dan sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqqa walau kunta wahdaka. Al-jama'ah itu adalah seiring dengan kebenaran, mengikuti kebenaran, berjalan di atas kebenaran meskipun Anda sendirian. Kemudian yang kedua adalah jamaah, jamaatul abdan, itulah inilah jamaah dalam hadis-hadis tentang masalah baiat. Bahasanya jamaah yang dimaksudkan adalah jamaatul abdan, yaitu kesepakatan kaum muslimin untuk mengakui bahasanya seorang itu adalah pemimpinnya. Kesepakatan kaum muslimin di satu wilayah, satu negara, satu negeri, yang di sana terdapat penguasa muslim meyakini bahasanya itu adalah pemimpinnya yang wajib untuk dia taati selama tidak dalam maksiat. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis Irbad bin Sariyah yang telah lewat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Tidaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin, yang mereka adalah manusia-manusia mendapatkan hidayah. Yang jadi sisi pendalilan adalah sunnah khulafa'ur rasyidin. Yang jadi sisi pendalilan bahasanya kita beragama tidak hanya kita memahami Quran dan sunnah dengan mengacu pada pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dalilnya adalah wa sunnatul khulafa'ur rasyidin. Maka Nabi SAW tidak mencukupkan diri dengan mengatakan adalah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Namun Nabi sampaikan dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Dan yang dimaksud dengan sunnah khulafa'ur rasyidin sebagaimana dikatakan oleh Abul Abbas bin Taimiyah di Tadmuriyah, maknanya adalah para sahabat Nabi. Mereka lah pengganti Nabi di tengah-tengah umatnya. Dan seluruh mereka adalah rasyidin dan seluruh mereka adalah mahdiyin. Orang-orang yang memiliki ilmu benar dan orang-orang yang bersemangat untuk mengamalkan ilmu yang benar yang telah dimiliki. Dan kata beliau, dan di antara sekian banyak para sahabat yang paling berhak, yang paling utama untuk mendapatkan gelar Khulafaur Rasyidin adalah 3 khalifah atau 4 khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Addu 'alaiha binawajib, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Maka Nabi katakan gigitlah dia, padahal yang Nabi sebutkan sebelumnya adalah 2 hal. Namun nanti tidak mengatakan addu 'alaihima, gigitlah keduanya. Nabi katakan gigitlah dia. Padahal yang disebutkan adalah 2 poin. Namun di belakang dikatakan gigitlah dia dan tidak dikatakan gigitlah keduanya. Maka hal ini menunjukkan bahasanya sunnah khulafa'ur rasyidin adalah bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah khulafa'ur rasyidin adalah acuan, tolak ukur dan parameter untuk menunjukkan benar dan tidaknya pemahaman kita terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar dan tidaknya praktek kita dengan ajaran Nabi. Dan setelah itu Nabi mengingatkan ada hal yang berkebalikan dari sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Dengan Nabi katakan, hati-hatilah, waspadailah perkara yang mengada-ada. Maka hal ini menunjukkan bahasanya sunnah Khulafaur Rasyidin bukanlah perkara yang mengada-ada. Kemudian kebalikan dari sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin adalah perkara mengada-ada. Fa'inna kulla bid'atin dalalah. Sebenarnya setiap bid'ah adalah kesesatan. Kemudian dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca satu hari di depan Ibunda Aisyah, Nabi membaca ayat ini. Walladhi anzal 'alaikal kitab, ini di surat Ali Imran ayat yang ketujuh. Dan di sini terdapat pelajaran bahasanya, jika seorang itu mengutip ayat, membaca ayat dalam rangka untuk berdalil, dalam rangka untuk menjelaskannya, maka ayat dibaca, kita kutip tanpa ta'awud sebelumnya. Tanpa ta'awud sebelumnya. Tanpa basmalah dan tanpa ta'awud. Karena di sini Nabi SAW tidak melakukannya. Seandainya Nabi melakukannya, Ibunda Aisyah telah menginformasikannya kepada kita. Namun beliau tidak menyampaikannya, maka hal ini menunjukkan abahir, kemungkinan yang paling mendekati menunjukkan bahasanya Nabi tidak membacanya. Maka membaca Al-Quran itu ada dua macam, baca Al-Quran dalam rangka membaca, mengambil mushaf untuk membaca, maka itulah membaca Al-Quran yang kita dituntunkan untuk berta'awud sebelumnya. Adapun membaca Al-Quran dalam rangka untuk berdalil, mengutip ayat, mau menjelaskan ayat dan semacam itu dalam khutbah, dalam ceramah, dalam kultum atau yang lain, maka ayat dibaca secara langsung tanpa ta'awud dan tanpa basmalah. Dan itulah yang sesuai dengan sunnah Nabi, dikatakan oleh Suyuti Asy-Syafi'i. Dikatakan itulah sunnah Nabi, itulah yang sesuai dengan sunnah Nabi, sunnah para sahabat dan para tabi'in, dan praktek para sahabat dan tabi'in. Ketika mereka mengutip ayat untuk istidlal wal ihtijaj, dalam rangka untuk berdalil, mereka tidak buka dengan ta'awud, tidak mereka buka dengan basmalah. Bahkan jika seorang itu membaca, ketika dia berceramah, dia mengatakan, Allah qala Allahu ta'ala, Allah berfirman, dan a'udzu billahi minasyaitonir rajim huwallazi anzala 'alaikal kitab, misalnya, maka kata Suyuti rahimallahu ta'ala, beliau katakan di sini terdapat satu kesalahan, karena ta'awud a'udzu billahi minasyaitonir rajim bukanlah ayat Al-Qur'an dengan sepakat ulama. Maka ketika dikatakan qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi anzala 'alaikal kitab, ya, maka jadilah a'udzu billahi minasyaitonir rajim berdasarkan redaksi ini adalah bagian dari firman Allah, artinya bagian dari Al-Qur'an. Padahal dengan sepakat ulama Qur'an, tidak ada ayat Al-Qur'an yang bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh dicek dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak ada ayat yang bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka terjadi pelanggaran, yaitu menisbatkan sebagai ayat sesuatu yang bukan bagian dari ayat. Bahkan mungkin bisa kita tambahkan, kalau enggak, maka maknanya adalah Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, berarti Allah minta perlindungan. Allah minta perlindungan dari godaan setan, dan Allah tidak perlu minta perlindungan dari godaan setan. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kan? Berarti Allah meminta perlindungan dari setan. Maka Nabi satu hari membacakan ayat berikut, dan beliau langsung bacakan tanpa ta'awud dan basmalah, walladzi anzala 'alaikal kitab. Dan dialah Allah zat yang menurunkan kepadamu Al-Kitab. Maka di sini dikatakan Allah menurunkan, dan yang namanya turun dari atas ke bawah, maka ini menunjukkan bahasanya Allah di atas sana dan tidak di mana-mana. Dan perlu digarisbawahi bahasanya semua ayat dalam Al-Quran yang mengatakan bahasanya Allah menurunkan Al-Quran adalah dalil Allah ada di atas sana dan tidak di mana-mana. Kalau tidak, apa makna turun? Jika tidak, lalu lantas apa makna turun? Maka semua ayat yang menegaskan bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran, dan yang turun itu adalah dari atas ke bawah, menunjukkan kalau zat Allah subhanahu wa ta'ala ada di atas sana. maka dia Allah zat yang menurunkan kepadamu Alkitab, yang dimaksud dengan Alkitab adalah Al-Quran, maka salah satu nama Al-Quran adalah Alkitab. Nah, meskipun dalam bahasa Indonesia perlu hati-hati menggunakan hal ini, karena Alkitab dalam bahasa Indonesia itu artinya Injil, perjanjian lama, perjanjian baru, itu disebut Alkitab. Minuh di antara ayat-ayat Al-Quran, ada ayatun muhkamat, ada ayat-ayat yang jelas maknanya hunna umul kitab, yang ayat-ayat tersebut adalah induk dari Al-Kitab. Yang dimaksud dengan umun di sini maknanya adalah marji. Jadi rujuan, menjadi acuan, tempat kembali. Sebagaimana induk ayam itu jadi tempat kembali anak-anaknya. Maka ini mengisyaratkan ayat-ayat muhkam tersebut disebut dengan umul kitab, mengisyaratkan bahasanya ayat-ayat mutasyabih harus dikembalikan kepada ayat yang muhkam, karena dia umun ay marji'un, tempat kembali. Wa ukhra mutasyabihat, dan yang lainnya adalah ayat-ayat yang tidak jelas maknanya. Fa'amal ladina fi qulubihim zayrun, adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyimpangan dan kesesatan, fa'ittabi'una ma tashabaha minhu, maka mereka mengikuti atau mencari-cari dalil-dalil yang tidak jelas maknanya untuk melegalkan kesesatannya. Maka hal ini menunjukkan bahasanya orang itu sesat bukan karena membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah kitabul hidayah. Tidak ada orang sesat gara-gara membaca Al-Quran, mentelah Al-Quran. Namun yang ada adalah orang itu sesat duluan, kemudian dia cari-cari ayat, bungkar-bungkar ayat, mana kira-kira ayat yang bisa membenarkan kesesatan yang saya centungi, penyimpangan yang saya sukai. Maka Allah katakan, maka ada pun orang-orang yang sesat, fayattabi'una, maka lalu sesat. Bukan baca mutasyabih lalu sesat. Nah, non sesat lalu membaca dan mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabih. Maka sesat dulu baru cari-cari ayat untuk menjustifikasi, membenarkan, melegitimasi kesesatan dan penyimpangan yang telah dianut terlebih dahulu. Adapun orang yang tulus ikhlas membaca Al-Quran dalam rangka talaban lil haq, dalam rangka mencari kebenaran, dia tidak akan sesat. Tidak akan mendapatkan hidayah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah membaca ayat ini mengatakan, jika kalian jumpai ada orang yang suka mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabih, maka itulah orang-orang yang Allah maksudkan, maka waspadailah. Maka hati-hatilah. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan ini adalah redaksi Muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Al-Khawariju syarul khalqi indallah. Khawarij adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Intalaku ila ayatin nazalat fil kufar fajaluha fil mu'minin. Mereka adalah orang-orang yang dengan sengaja mereka mencari atau berangkatlah mereka menuju ayat-ayat yang turun untuk orang kafir. Ini turun kepada orang kafir, lalu mereka pasang dan mereka tembakkan, mereka letakkan, mereka berlakukan untuk orang-orang yang beriman. Dengan maksud untuk memvonis orang yang beriman tersebut adalah kafir dengan ayat tadi. Lain halnya jika ayat tentang orang kafir dibahas untuk orang-orang yang beriman untuk menunjukkan di sini ada tasabuh. Di sini ada tasabuh, keserupaan. Maka jika ada orang yang beriman kok berbuat sebagaimana, berkelakuan, berucap sebagaimana ucapan orang ini, selama dia muslim yang belum batal keislamannya, maka ada pada dirinya kemiripan dengan orang kafir. Ya, ini tentu satu hal yang buruk. yang seharusnya orang tersebut berkewajiban untuk membersihkan dirinya, jangan sampai serupa dengan perbuatan khas orang kafir, ucapan khas orang kafir. Maka bisa kita katakan memperlakukan ayat untuk orang kafir ditujukan untuk orang-orang yang beriman itu ada dua macam. Jika maksudnya adalah untuk mengkafirkan kaum muslimin, maka inilah kelakuan orang-orang khawarij. Yang mereka secara mutlak mengambil ayat wa man lam yahkum bighairi ma anzalallahu fa ulaika humul kafirun, yang ini ayat itu turun untuk ahlul kitab, untuk Yahudi. Langsung aja diambil jebret secara zahir, secara lahiriah, dipasarkan kepada orang-orang yang beriman, kemudian langsung disimpulkan mereka kafir. Padahal ayat ini turun untuk orang-orang Yahudi. Maka Ibnu Umar membahas tentang wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, ayat ini turun untuk al-Yahud. Sama orang-orang Khawarij masa silam, dipakai untuk mengkafirkan penguasa yang ada. Ini fenomena yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij ini yang dibahas oleh Ibnu Umar dengan perkataan beliau ini. Kemudian yang kedua yang tadi kita ceritakan, kita bahas tentang masalah bagaimanakah misalnya kita bawakan ayat-ayat tentang bagaimanakah fanatisme orang-orang kafir terhadap ajaran nenek moyang. Ajaran nenek moyang. Dan itu untuk menolak kebenaran. Dan kita bawa ayat-ayat semacam ini. Dan kita kaitkan dengan kondisi kaum muslimin. Di mana sebagian mereka bersikukuh dengan warisan leluhur nenek moyang. Alasan ini adalah tradisi dan semacam itu. Ini budaya, warisan leluhur. Untuk menolak kebenaran Quran dan Sunnah. Dan maksud kita dengan bahkan ini bukan mengkafirkan mereka. Namun menunjukkan di sini ada kemiripan. Maka ternyata ada sebagian kaum muslimin yang berucap sebagaimana ucapan orang kafir. Yang berbuat sebagaimana perbuatan orang kafir. Maka pada diri mereka, pada diri orang semacam ini terdapat keserupaan dengan orang kafir sampai mereka tinggalkan keserupaan ini. Maka mereka adalah kaum muslimin namun ada pada dirinya keserupaan dengan orang kafir. Tidaklah kita maksudkan dengan ayat-ayat tersebut untuk mengkafirkan mereka. Namun kita maksudkan untuk adanya ini loh, perbuatan khas orang kafir. Jika dikatakan kepada mereka ikutlah apa yang Allah turunkan, maka mereka mengatakan kalau balna tabi umma alfaina alaihi aba'ana, kami cuma mau mengikuti warisan nenek moyang kami. Nah, ini loh, sama persis dengan jawaban sebagian kaum muslimin ketika diajak kepada kebenaran Quran dan Sunnah. Maksud kita dengan membawakan ayat ini untuk kaum muslimin bukan untuk mengkafirkan mereka, cuma mau mengatakan ini ada pelanggaran, di sini ada penyimpangan. Itu seorang muslim namun ada pada dirinya keserupaan dan kemiripan dengan orang kafir sebagaimana Allah ceritakan. Dia tetap muslim. Tetap muslim namun di sini mirip dengan orang kafir dan kemiripan ini tidak akan hilang sampai mereka tinggalkan. Ya, perkataan Ibnu Umar ini dibawakan oleh Bukhari secara mu'alak tanpa sanad dengan majusuman bihi dengan kalimat yang tegas, yang ini menunjukkan kalau Bukhari mengisyaratkan kalau itu sahih menurut beliau. Wawasolahu, dan disebutkan riwayatnya secara dengan sanad yang utuh oleh Ibnu Hajar At-Tabari di Tahdhibul Asar. Ini. Namun bukan perkataan Ibnu Umar, namun kalau dalam riwayat Ibnu Jarir adalah perkataan Ali. Ini perkataan Ali radhiyallahu anhu. Dan sanad Ibnu Jarir atau Bari ini dinilai sahih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari. Adapun isi perkataan Ibnu Umar atau perkataan Ali yang mengatakan Khawarij adalah sejelek makhluk ciptaan Allah, maka itu ada dalam hadis yang marfu, hadis Nabi, diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Dzar Ketika Nabi mendeskripsikan, menggambarkan Khawarij, Nabi katakan hum syirarul khalqi wal khaliqah. Mereka adalah sejelek-jelek dan sejahat-jahat makhluk ciptaan Allah. Kemudian perkataan Auza'i, Auza'i mengatakan isbir nafsaka ala sunnah. Bersabarlah kalian untuk tetap berpegang teguh dengan sunnah. Karena berpegang teguh dengan sunnah Nabi, ajaran Nabi membutuhkan kesabaran. Waqif haitsu waqafal qaum. Dan yang dimaksud dengan al-qaum adalah para sahabat. Dan berhentilah di mana mereka berhenti. Jangan bahas, terjemah bebasnya, jangan bahas yang mereka tidak bahas. Mereka tidak membahas tentang bagaimanakah bentuk zat Allah, yang tidak usah bahas. Jangan kalian masuk ke sana, berhenti. Di tempat di mana para sahabat berhenti. Mereka tidak membahas bagaimanakah Allah istiwa, bagaimanakah Allah, bagaimanakah tangan Allah. Maka berhentilah di tempat mereka berhenti. Terjemah bebasnya, jangan bahas apa yang tidak mereka bahas. Makul bima qalu, dan katakanlah apa yang mereka katakan. Bahaslah apa yang mereka bahas. Bicarakan apa yang mereka bicarakan. Waqaf waqufa bima kafu anhu. Berhenti, jaga diri. Jangan bicara dalam perkara yang mereka tidak bicara. Wasluk sabila salafika salih, dan tempuhlah jalan pendahulumu yang baik. Fa innahu yasa'aka ma wasa'ahum. Sehingga cukup bagimu apa yang cukup bagi mereka. Cukup bagimu apa yang cukup bagi mereka. Mereka cukup dengan ajaran Nabi, maka masalah cukup dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau berpesan semacam itu? Karena mereka, para salaf, mereka para sahabat, mereka adalah orang yang paling besar akalnya. Maksudnya orang yang sangat berakal. Mereka adalah orang yang sangat banyak pemahamannya. Artinya mereka adalah orang yang paling bagus pemahamannya. Dan paling tajam pikirannya. Paling teliti. Al-Tawf di sini jangan diterjemahkan paling lembut. Namun paling yang tahu yang jelimet-jelimet, kata orang Jawa. Tahu yang paling teliti idrokan pemahamannya. Jika memang itu adalah ilmu, mereka akan mereka mengetahuinya, memahaminya, dan mengajarkannya. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, siapa di antara kalian yang mau meneladani orang lain, maka teladanilah orang yang sudah mati. Yaitu maksudnya para sahabat. Karena orang yang hidup la tu'manu 'alil fitnah, tidak ada jaminan untuk tidak sesat. Belum terjamin untuk tidak sesat. Boleh jadi besok berubah. Tidak ada yang memastikan. Maka jangan terlalu banyak berharap dengan orang yang hidup. Nanti kecewa. Ternyata dia berubah. Ulaika ashabu Muhammadin, yang aku maksudkan mereka itulah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abaru hadil ummati quluban. Mereka adalah generasi dari umat ini, umat Muhammad ini, yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit dalam mempersulit diri sendiri. Kaumun mereka sekelompok orang yang Allah pilih untuk menamani nabinya dan untuk menegakkan agamanya. Maka akuilah hak mereka. Watamasaku bihatihim. Dan pegang teguhlah jalan mereka. Fa'inam, karena mereka para sahabat kanu alal hudal mustaqim. Mereka di atas hidayah yang lurus. Dan terdapat banyak dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan bahasanya sebaik-baik generasi umat ini adalah para sahabat, yaitu generasi yang Nabi tutus dengan tangan mereka, kemudian setelahnya yaitu tabi'in, kemudian setelahnya yaitu tabi'in. Ya, demikian kita lanjutkan Pak Talisha sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.